Sahabat anak, generasi baru penuh api cinta. Oke, sekarang kita mau mulai ngebahas tentang cinta abadi. Pertama-tama aku mau nanya dulu dong, Kak Emily, cinta abadi itu artinya apa sih, Kak? Cinta abadi itu cinta di mana kita mencintai orang lain sampai kita rela berkorban untuk orang yang kita cintai tanpa mengharapkan balasan apapun. Contohnya nih, seperti cinta orang tua, mereka itu gak pernah mengharapkan balasan apapun dari kita. Gak pernah minta uang ke kita ya. Iya, mereka aja udah kasih kita uang sekolah, uang jajan. Gak ada lagunya makan. Loh, ada lagunya iya. Apa tuh? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sikasik-sikasik. Oke. Terus apa lagi kah artinya? Artinya nih, cinta abadi tuh cinta yang tanpa syarat. Gak harus kita cantik dulu baru cinta, gak harus kita pinter dulu baru cinta. Tapi cinta abadi tuh yang mencintai kita itu apa adanya, tanpa fisik atau mencintai kekurangan kita juga ya berarti. Wah, wow. Iya. Tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, itu dia artinya cinta abadi. Kita mau masuk ke poin pertama. Apa sih poin pertama? Penasaran kan? Jing jing jing. Oke. Poin pertama, cinta Tuhan berbeda dengan cinta dunia yang bisa hilang dalam sekejap. Wow. Gimana tuh maksudnya? Ini maksudnya tuh, aku kasih contoh ya. Kalian di sini ada yang udah suka-sukaan enggak? Devina suka sama orang nih ya. Siapa tuh? Ada deh. Oke, kita balik lagi ke poin yang pertama. Itu maksudnya tuh, kamu pernah kan suka sama orang atau orang suka sama kamu? Kayak satu bulan ke depan atau satu minggu ke depan, siap, gak ada yang tahu orang itu bakal hilang gak rasa cinta ke kita atau kita hilang rasa cintanya ke dia. Karena tuh cinta manusia beda tuh sama cintanya Tuhan yang gak bakal hilang selama-lamanya. Tak habis-habisnya. Iya, tak habis-habisnya, everlasting. Oke, di sini aku ada ayatnya. Ya teman-teman, kita buka Alkitabnya sama-sama di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Yo, teman-teman di rumah, ambil Alkitabnya ya, sekarang ambil, atau enggak buka Alkitab di HP Alkitab. Yo, kita buka di mana, Kak? Roma 8 ayat 38 sampai 39. Oke. Semuanya udah buka? Udah. Kalau udah buka, kita baca bareng-bareng ya. Let's go. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kasih kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, ini yang aku dapat dari ayat ini, teman-teman. Walaupun badai hidup menerpa, walaupun kita ada masalah, kita ada masalah dalam hidup, Tuhan bakal selalu cinta sama kita, teman-teman. Walaupun kita lagi miskin, kita lagi jelek gitu, Tuhan bakal cinta sama kita. Karena cinta Tuhan itu tidak akan berakhir gitu. Jadi gak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan. Dari cintanya Tuhan. Bener banget. Cinta Tuhan berbeda dengan cinta dunia yang bisa hilang dalam sekejap. Tadi Devina udah kasih contoh tentang pacar. Gak usah pacar deh, temen. Siapa sih yang bisa menjamin temen kamu bakal selama-lamanya mengasihi kamu? Bukan berarti kalau temen kamu ada yang mengasihi kamu sekarang, bukan berarti, ih, aku gak mau temenan sama kamu karena kamu bakal gak mengasihi aku. Bukan gitu ya, guys. Tapi gitu maksud kita di sini, siapa sih yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin kalau kasih teman, kasih pacar itu sampai selama-lamanya? Bayangin kalau hari ini kita berantem nih misalnya, rebutan penghapus. Rebutan pensil warna pink. Dulu aku tuh pernah tuh rebutan sampai berantem. Aku juga sih pernah rebutan deh. Gituan. Serius. Berantem hari ini terus sampai selama-lamanya enggak ketemenan. Siapa yang bisa jamin? Gak ada kan, yang bisa menjamin dan yang bisa memenuhi janji itu cuma siapa? Tuhan. Dia doang loh yang berani. Nih lo guys, nih aku kasih nih cintaku yang abadi buat kalian nih guys. Nih aku kasih nih selama-lamanya abadi. Siapa yang bisa jamin? Gak ada, cuma siapa? Cuma Tuhan. Makanya cinta Tuhan itu abadi. Gak yang, hai Devina, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Terus besok bye Devina, aku gak sayang lagi sama kamu. Enggak, iya, cinta Tuhan beda tuh sih. Devina, mau sampai kapanpun aku akan tetap ada buat kamu. Aku juga. Nah, aku bakal tetap sayang sama kamu. Aku bakal tetap cinta sama kamu. Cintaku tuh beda dari cinta dunia. Beda. Cintaku tuh gak bakal hilang dalam yang dengan sekejap yang kayak poof. Enggak. Jadi ini Thanos gitu. Iya. Iya, cintaku tuh bakal ada selama-lamanya. Iya. Yeah. Gitu. Cinta Tuhan tuh bener-bener deh. Aduh, ajaib banget ya. Itu tuh guys, cinta Tuhan. Beda sama cinta yang lain. Lanjut lagi ya, teman-teman, ke poin kedua. Poin kedua isinya, Tuhan tetap cinta sama kita walaupun kita kadang gak tahu diri dan malah lebih cinta dunia. Wah, itu sih. Gimana? Sering banget sih. Okay. Wah, kayaknya berpengalaman nih kayaknya. Emang nih gimana? Ada cerita gak? Iya dong, jadi aku biasa itu milih untuk main gadget di rumah, nonton, main game, terus yang lain itu daripada pelayanan, daripada baca Alkitab, doa. Kadang-kadang aku itu buat alasan buat gak datang pelayanan, aku bilang acara penting kayak acara keluarga. Tapi sebenarnya di rumah doang main HP. Berbohong ya demi ya. Bermalas-malasan. Wah, di sini kita mengaku dosa ya. Mengaku dosa, guys. Padahal itu sebenarnya Tuhan itu menyodorkan yang lebih baik daripada aku diem doang di rumah. Tuhan itu bisa buat waktu aku itu bisa dipakai lebih efektif ya. Gitu. Aku juga ini teman-teman, kan aku kan sehabis pulang sekolah biasanya aku ngajar anak-anak kecil gitu kan. Nah, pernah beberapa kali nih aku kayak ngerasa capek banget gitu habis sekolah. Aduh, males deh kalau ngajar-ngajar anak kecil lagi, mendingan aku main HP aja gitu, ngaso-ngaso di rumah kan. Terus aku bilang, maaf kak aku gak bisa ikut ngajar karena aku ada urusan yang lain kan. Gak, yang urusan yang gak bisa ditunda. Wadah. Aku bilang. Dan kakaknya di sini. Kakaknya di sini nih sebelah aku guys. Aku maaf kak, maaf. Gak apa-apa. Nah terus teman-teman, tapi ya, Tuhan itu kayak masih ngejamin gitu loh hidupku, masih cinta sama aku gitu. Aku dikasih kepercayaan gitu. Nah, di sini tuh aku kayak kadang walaupun kadang aku nggak tahu diri gitu kan, aku juga kadang lebih milih buat main HP, buat nonton YouTube daripada doa, daripada ngomong sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh tetap kayak cinta gitu loh sama aku, teman-teman. Nah, di sini ada ayatnya di Roma 5 ayat 8. Ayo kita buka sama-sama ya, teman-teman. Oke, yuk teman-teman. Yuk. Geser halaman Alkitabnya. Ya, kita buka ke Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Oke, udah teman-teman, aku bacain ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, di sini nggak ada kan teman-teman yang nggak pernah berdosa? Pasti nggak. Pasti semuanya pernah berdosa lah. Kalau nggak ada yang pernah berdosa, kita tepuk tangan. Iya. Yeah. Tangan, wah kamu hebat deh. Tapi kamu ngomong nggak pernah dosa aja itu udah bohong loh teman-teman. Udah bohong. Jadi berdosa guys. Tidak pernah berdosa. Kayak di sini Tuhan tuh bakal tetap cinta sama kita walaupun kita masih berdosa. Kalian ingat gak sih perumpamaan anak yang hilang? Ingat tuh. Kamu pernah baca nggak sih? Baca. Pernah, itu kan terkenal banget kan? Iya, terkenal banget yang pas itu anaknya pergi dari rumah ngambil uang, ngambil pokoknya nggak sopan lah sama orang tuanya. Iya. Terus dia pergi berdosa, dia ngelakuin banyak hal yang dia suka, yang dunia suka. Tapi dia akhirnya jatuh miskin tuh. Terus dia balik ke papanya, tapi papanya kucel, masih terima sama dia. Padahal masih terima dia. Udah kurang ajar, udah jelek, udah kucel gitu ya, udah nggak tahu diri. Terus pas dia balik, papanya tetap menerima dia, teman-teman. Nah itu sama kayak kita, sama Tuhan teman-teman. Kita anaknya Tuhan, ayahnya. Kita kan kadang suka, siapa sih yang di sini yang pernah nyontek? Pernah nyontek gak? Aku. Ayo, pernah nyontek. Walaupun kita nyontek, kita bohong, kita kurang ajar. Bahkan ada juga yang mencuri ya teman-teman. Ya, tapi Tuhan tetap bakal sayang sama kita teman-teman. Tuhan bakal membuka tangannya lebar-lebar gitu untuk menerima kita kembali. Kita udah nyakitin hati ya Tuhan berkali-kali, beribu-ribu kali, gak terhitungkan teman-teman. Tapi tetap aja Tuhan itu baik banget ya. Tuhan tetap cinta sama kita ya teman-teman. Oke. Selanjutnya Nah, selanjutnya apa tuh poin ketiga? Ada poin ketiga. Terkadang cinta Tuhan itu emang gak selalu lembut, tapi juga bisa lewat didikan-didikan. Tapi sebelum kita lanjut ke poin ketiga, kita mau break dulu nih guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tatakom Radio 107,8 FM. Stay tune.